طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-Nya lah kita bisa kembali kitab Usul Fit Tafsir. Fa ayyuhal hadirun, di mana kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas dan menyinggung beberapa bab yang akan disampaikan oleh Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka sebelum kita melanjutkan, ada baiknya untuk kita murojaah sejenak sebelum kita melanjutkan materi di sore hari ini. Di mana pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa referensi di dalam At-Tafsir fil Quran. Kita menyebutkan beberapa referensi jika kita mendapatkan suatu perbedaan di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, referensi di dalam At-Tafsir ialah kalamullahi ta'ala bihaitsu yufassirul Qur'an bil Qur'an. Manakala kita mendapatkan sebuah al-ikhtilaf fi tafsiril Qur'an, perbedaan, perselisihan di dalam pentafsiran Al-Qur'an, maka kita bereferensi, kita melihat kembali pada kalamullahi ta'ala. Kita melihat pada ayat Al-Quran yang lainnya. Bihaitsu yufassirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran pula. Kemudian yang kedua, sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, literatur yang kedua yaitu hadis Nabi, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala, karena beliaulah yang menyampaikan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala fi kitabillah, dan beliau adalah orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat-Nya. Yang ketiga, kalamus sahabati radhiyallahu anhum. Kita menafsirkan Al-Qur'an dengan kalamnya para sahabat radhiyallahu anhum. La siyama dzaul ilmi minhum wal inayati bit tafsir. Terlebih di antara para sahabat yang mana mereka mempunyai ilmu serta perhatian di dalam bidang tafsir. Li'anna al-Qur'ana nazala bilughatihim wa fi 'asrihim. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu turun dengan lugah mereka, dengan bahasa mereka, wa fi 'asrihim, dan pada masanya, pada masa para sahabat. Kemudian yang keempat, al-marja' fi tafsiril Qur'an ialah kalam kibarit tabi'in. ucapannya para tabi'in yang senior. Alladzina i'tanau bi akhdhi at-tafsir 'anil sahabah radhiyallahu anhum. Yang mana mereka pun menaruh perhatian untuk mengambil ilmu tafsir dari para sahabat. Kemudian al-marja' yang terakhir di dalam menafsirkan Al-Qur'an, yakni ma taqtadihi al-kalimat min al-ma'ani asy-syar'iyyati awil lughawiyyah hasba siyam, yaitu kita merujuk kepada kalimat yang mengharuskan beberapa makna secara syar'iyyah ataupun bahasa sesuai dengan konteks ayatnya. Baik, sampai di situ pertemuan kita yang lalu. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Kemudian bab yang akan dibahas dalam kitab Usul Fit Tafsir ini ialah akan menyebutkan khamsu tarajim mukhtasarah lil masyhurin bit tafsir. Di kitab ini pada bab yang akan datang akan menyebutkan 5 penerjemah Al-Qur'an, akan menyebutkan biografi 5 penerjemah Al-Qur'an secara singkat, yang mana mereka ini sudah terkenal di bidang tafsirnya. Salasun lis sahabati wasnatani lit tabi'in. Yang dimaksud 5 biografi penerjemah Al-Qur'an, yakni 3 di antaranya adalah para sahabat dan 2 yang lainnya adalah para tabi'in. Kemudian bab berikutnya, aqsamul Qur'an min haitsu al-ihkam wat tasyabuh, akan disebutkan pembagian Al-Qur'an dari sisi al-ihkam, ayat-ayat yang muhkam, wat tasyabuh, dan juga ayat-ayat yang memiliki tasyabuh, kesamaran. Nah, pada bab ini insyaallah ada beberapa poin pula. Yang pertama, mauqifur rasikhina fil ilmi wazza'igina minal mutasyabih. Pada bab ini akan disinggung poin tentang mauqif ar-rasikhin fil ilmi, sikap orang-orang yang sudah rusuh ilmunya, dan juga orang-orang azza'igin minal mutasyabih, orang-orang yang menyimpang ketika mendapati ayat yang hukumnya masih syubhat, masih ada kesamaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum wabtigha alfitnah. Maka orang-orang yang di hatinya terdapat penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha min, mengikuti kesamaran, tidak mencari kejelasan pada ayat tersebut. Adapun orang-orang yang rusuh di dalam ilmunya ketika mendapati ayat yang al-mutasyabih, itu pun mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Adapun orang-orang yang rusuh di dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman, semua itu datangnya dari Rabb kami. Kemudian macam-macam at-tasyabuh. At-tasyabuh ada yang sifatnya hakiki dan juga ada yang sifatnya nisbi. Ada yang betul-betul dia memang hakiki, ada juga yang bersifat nisbi. Kemudian al-hikmatu fi tanawwu'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih. Hikmah di dalam pembagian Al-Quran menjadi dua, yaitu muhkam dan mutasyabih. Hikmah di dalam pembagian Al-Quran menjadi muhkam dan juga mutasyabih. Kemudian bab yang selanjutnya, muhimut ta'arudi minal Quran wal jawabi anhu wa amsilatun min zalik. Akan dijelaskan gambaran kontraindikasi antara ayat Al-Quran. Semisal kita didapat di dalam Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lainnya memiliki kontra, saling bertabrakan, saling bertolak belakang, maka akan dijelaskan juga bagaimana jawaban dari hal tersebut. Wa amsilatun min dzalik, akan diberikan pula contoh-contohnya. Kemudian bab yang berikutnya akan menyinggung tentang al-qasam. Qasam yakni sumpah. Ta'rifuhu adatuhu fa'idatuhu. Akan disebutkan tentang ta'rif, definisi, rincian, adatuhu, alat-alat atau perangkat kata yang biasa digunakan untuk bersumpah, wa fa'idatuhu, dan apa faedah dari sumpah tersebut. Bab yang berikutnya yaitu al-qasas, akan menyebutkan tentang al-qasas, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Begitu pula akan menyinggung ta'rifuha, apa yang dimaksud kisah di dalam Al-Quran ini. Al-gharadu minha, tujuan dari disebutkannya kisah. Al-hikmatu min tikrariha, hikmah di dalam mengulangi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Semisal kisah yang sering terulang di dalam Al-Quran, yakni kisah Nabi Musa alaihi salam. Wa ikhtilafuha fit-tuli wal-qasri wal-uslub, dan perbedaan penyebutan kisahnya dari sisi pendek dan panjang serta metode yang digunakan ketika menceritakan kisah tersebut. Kemudian bab yang berikutnya al-Israiliyat, dalam kitab ini juga akan disinggung dalam tentang bab al-Israiliyat, cerita-cerita Israel. Allati ukhimat fit tafsir, yang mana Israiliyat ini hukumnya ukhimat fit tafsir, dihilangkan, dihapus di dalam ilmu tafsir. Wa mauqiful ulama minha, serta bagaimana sikap para ulama dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyat ini. Kemudian bab yang terakhir akan menyinggung tentang ad-dhamir, kata ganti di dalam Al-Quran. Ta'rifuhu marji'uhu, akan disebutkan pula definisi rinciannya, kemudian marja'nya. Al-idharu fi maudhi'il idmar, akan disinggung tentang pembahasan al-idhar fi maudhi'il idmar, kata ganti yang sengaja diidharkan, diperlihatkan, fi maudhi'il id, fi maudhi'i al-idmar, yang mana seharusnya ia menggunakan kata ganti yang tersembunyi. Wa fa'idatuhu, akan disebutkan faedahnya. Al-iltifatu wa fa'idatuhu dhamirul fasli wa fa'idatuhu, akan juga disebutkan dalam bab dhamir ini, dhamirul fasli, kata ganti yang terpisah. Baik, ini sekiranya bab-bab yang akan dibahas dalam kitab Usulun fit Tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dengan ini selesai kita dari muqaddimah al-kitab. Fa insyaallah ta'ala nuwasil, kita akan lanjutkan. Kita masuk pada bab pertama. Qala al-muallif rahimahullah al-Qur'anul Karim. Bab yang pertama tentang Al-Quran Al-Karim. Baik, jadi sekarang ini kita sudah masuk pada bab yang pertama yang akan menyinggung tentang Al-Quran. Baik, summa qala Al-Quranu fil lugati masdaru qara'a bima'na tala au bima'na jama'a. Al-Quran secara etimolog bahasa, secara bahasa Arab, Al-Quran itu asal kata dari qara'a. Jadi qara'a ini suatu kata kerja, suatu fi'il. Al-Quran diambil dari kata qara'a. Bima'na tala, qara'a artinya membaca. Bima'na tala kurang lebih sama, yakni melantunkan. Au bima'na jama'a, atau diartikan, dimaknakan dengan jama'a, mengumpulkan. Jadi Al-Quran bisa kita artikan dengan bacaan, dengan lantunan, atau dengan artian mengumpulkan. Apa maksudnya mengumpulkan ini? Taib, takulu qara'a qur'an wa qur'anan. Nah itu dia, dari kata qara'a qur'an wa qur'anan. Dari kata qara'a kemudian masuk masdar qur'an wa qur'anan. Ini kita jelaskan secara sisi bahasanya, dari mana kata Al-Quran itu muncul, dari mana kata Al-Quran itu diambil. Dari kata qara'a, qara'a qur'an wa qur'anan. Kama taqulu ghafara ghafran wa ghufranan, sama seperti fi'il ghafara ghafran wa ghufranan. Begitu pula Al-Quran dari kata qara'a qur'an wa qur'anan. Fa'ala al-ma'na al-awwal tala, maka jika diartikan sesuai makna yang pertama, yakni dengan makna tala, melantunkan, yakunu masdaran bima'na ismil maf'ul, maka ia menjadi masdar dari isim maf'ul. Ini semua istilah dalam bahasa Arab, secara etimolog bahasa Arab. Ai bima'na masluwin, yakni dengan arti masluwin, yang dibaca. Jadi jika Al-Quran kita artikan dengan makna tala, maka itu sama dengan isim maf'ul masluwin, yang dilantunkan. Wa 'alal ma'na tsani jama'a, jika kita inginkan Al-Quran itu diambil dari kata, ambil dari kata jama' yang berarti mengumpulkan, yakunu masdaran bima'na ismil fa'il, maka ia menjadi masdar yang diartikan sebagai isim fa'il. Ai bima'na jami'un, bima'na jami'in li jam'ihi al-akhbara wal ahkama. Kalau tadi yang pertama bima'na matlu, yang dibaca. Sekarang kalau misalnya kita artikan dengan makna jama'ah, bima'na isim fa'il, jami'un. Maksudnya apa? Mengumpulkan apa? Jami'un al-akhbara wal-ahkam. Disebutkan Al-Quran ini, yakni mengapa disebutkan dengan makna jama'ah, mengumpulkan? Karena Al-Quran mengumpulkan al-akhbar, berita-berita dari langit, wal-ahkam, dan hukum-hukum agama. Baik, sampai di sini Al-Quran menurut bahasa Arab. Wal-Quranu fi syar'i, adapun Al-Quran dari sisi syariat, Kalamullah Ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an dari sisi syariat artinya ialah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafaz maupun maknanya. Al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang diturunkan atas rasulnya sekaligus penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihati al-makhtumu bi suratin Nas. Masih dalam arti syariat, yakni Al-Quran adalah sesuatu yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kita baca syarah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadha huwa Al-Quran, wal-Quranu kalamullah, lafzuhu wa ma'nahu. Ini adalah Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafzuhu wa ma'nahu, baik itu secara lafaz maupun secara makna. Wa nahnu nu'minu bi anna Allah takallama bi hadzal Qur'an alladzi naqra'uhu. Dan kita pun beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berbicara pada Al-Qur'an yang biasanya kita baca ini. Ai annahu Subhanahu wa Ta'ala takallama bi qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin. Yakni bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengucapkan di dalam Al-Qur'an kata alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tukallamu biqaulihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebutkan di dalam ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, jadi di sini Syekh menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berbicara dengan Al-Qur'an ini. Ketika kita membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita meyakini bahwasanya Allah yang mengatakan ayat ini. Takallama bihi. Wa tukallam biqaulihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada kita sebutkan di dalam ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ma asbaha dzalik, atau di ayat-ayat yang lainnya kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Wa ma asbaha dzalik, takallama bihi 'azza wa jalla kalaman masmu'an manqulan ilaina an tariqi rasulaini karimaini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan pembicaraan yang dapat kita dengar, manqulan ilaina, yang sudah sampai kepada kita, an tariqi rasulaini karimain, dari jalur dua utusan yang mulia, rasulin malakiyin wa rasulin basyariyin, dari rasul, dari utusan malaikat dan juga utusan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Al-Qur'an dengan pembicaraan yang bisa didengar, yang tersampaikan kepada kita melalui perantara dua utusannya yang mulia, satu utusan dari kalangan malaikat dan satu utusan dari kalangan manusia. Farrasulul malakiyyu Jibrilu alaihi salam. Maka yang dimaukan, yang dimaksudkan dengan utusan dari malaikat ialah malaikat Jibril alaihi salam. Warrasulul basyariyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan utusan dari kalangan manusia ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nusiba al-Qur'anu ilaihima fil kitabi. Dan juga proses turunnya Al-Qur'an disematkan kepada keduanya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan juga kepada malaikat Jibril. Faqala azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia, zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, yang memiliki kekuatan di sisi arsyana, muta'in thamma amin, dia juga adalah makhluk yang paling taat lagi amanah. Farrasuluhuna Jibrilu alaihi salam. Maka rasul yang disebutkan dalam ayat ini, innahu laqaulu rasulin karim. Rasulin karim di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala ta'ala innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan itu bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, namun sedikit orang-orang yang mau beriman. Far rasuluhuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka rasul yang di sini di ayat yang kedua ini, innahu laqaulu rasulin karim, yaitu rasul yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas ya insyaallah. Jadi di sini Syekh memberikan contoh pada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan dua utusan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Pertama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ayat yang ada di surat At-Takwir pada juz 30. Innahu laqaulu rasulin karim zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in sama amin. Yakni yang dimaksudkan rasul di sini adalah malaikat Jibril. Adapun di ayat yang selanjutnya pada surat Al-Haqqah di juz 29, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Rasul yang dimaksud di sini, utusan yang dimaksud pada ayat ini yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka itu dia ta'riful Quran secara syariat. Maka kita sudah mengetahui ta'riful Qur'an lugatan wa syar'an. Kita sudah melewati apa definisi Al-Qur'an secara bahasa maupun secara syariat. Kemudian al-muallif melanjutkan, wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azima min at-taghyiri waz-ziyadati wan-naqsi wat-tabdil. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjaga Al-Quran Al-Azim ini dari perubahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga Al-Quran ini dari perubahan. Waziyadati wan naqsi wat tabdil. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran ini dari yang namanya penambahan, pengurangan maupun pergantian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari pergantian kata dan kalimat yang ada di dalamnya. Haitsu takaffala 'azza wa jalla bihifdhihi. Yani di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin penjagaannya. Faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan, kamilah yang menurunkan az-zikra. Az-zikra di situ yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidzun, dan sungguh kami pula yang akan menjaganya. Taib. Walidzalika madatil qurunul katsirah wa lam yuhawil ahadun min a'daihi an yughayyira fihi aw yazida aw yanqusa aw yubaddila illa hatakallahu sitrahu wa fadaha amrahu. Oleh karenanya kita sudah melewati banyak waktu yang berlalu, namun tidak ada satupun dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah Al-Qur'an atau menaruh penambahan, begitu pula menaruh pengurangan ataupun mengganti kata dan juga kalimat yang ada padanya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Baik, kita lihat di sini ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Jika kita mengartikan hanya secara bahasa, secara kasarannya, inna nahnu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, maka kita ketahui bahwasanya kami ini bisa menunjukkan jumlah jamak, kata yang menunjukkan jamak banyak. Maka seorang yang tidak memiliki ilmu terhadap Al-Qur'an dan juga bahasa Arab akan menyangka bahwasanya yang menurunkan Al-Qur'an ini bukan hanya Allah saja. Bahwasanya yang menurunkan Al-Qur'an bukan hanya Allah, karena dia membaca di sini inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Namun jika kita mau melihat pada referensi Al-Qur'an, yakni sesuai yang kita sudah lewati tadi, ma taqtadihi al-kalimat minal ma'ani al-lugawiyah wa syar'iyyah. Jika kita mau mencermati di mana dalam ilmu bahasa Arab kata nahnu, kata kami, itu bisa digunakan untuk satu orang saja. Al-mu'azzam li nafsihi, untuk digunakan satu orang yang mengagungkan dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nahnu, bukan kata ana. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan inni ana. Inni ana Allah Subhanahu wa taala, namun katakan inna nahnu, menggunakan kata nahnu. Jadi di dalam bahasa Arab kata nahnu bisa digunakan untuk satu orang, al-mu'azzam li nafsihi, untuk orang yang mengagungkan dirinya. Maka di sini kata nahnu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan zatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Makanya supaya kita tidak salah paham bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan Al-Qur'an. Adapun malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya perantara dari Allah. Adapun yang menurunkan Al-Qur'an, yang berbicara dengan Al-Qur'an itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Kita baca syarahnya. Alhamdulillah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza bi khilafil kutubi as-sabiqah. Dan Al-Qur'an ini berbeda kondisinya dengan kitab-kitab as-samawiyah, kitab-kitab yang sebelumnya yang turun dari langit. Allati sara fiha at-tahrif wat-taghyir wat-tabdil wal-kitman. Di mana kitab-kitab sebelumnya sudah terkontaminasi dengan at-tahrif, penyimpangan, perubahan, pergantian kata, dan juga ada sebagian yang disembunyikan. Faja'alu at-taurata qaratisa yubadunaha wa yukhfuna katsira. Maka contohnya mereka menjadikan kitab Taurat hanya sebatas qaratis, kumpulan kertas-kertas yang mereka perlihatkan saja. Wa yukhfuna katsira, namun yang mereka sembunyikan lebih banyak bagian dari At-Taurat tersebut. Baik, jadi di sini Syekh mau menggambarkan bahwasanya yang namanya Al-Qur'an itu berbeda kondisinya dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya di sini disebutkan faja'alu at-taurata qaratis. Mereka menjadikan Taurat hanya sebatas lembaran-lembaran kertas yang terkumpulkan kemudian diperlihatkan begitu saja. Wa yukhfuna katsira. Namun yang mereka sembunyikan dari bagian Taurat itu lebih banyak. Yang mereka perlihatkan, yang mereka nampakkan hanya sebagiannya saja. Namun mayoritas hukum dan juga akhbar, hukum-hukum dan juga berita-berita yang ada di dalam Taurat, mayoritasnya mereka sembunyikan. Lakinna hadzal Qur'an walhamdulillahi mahfudzun bihifdzillahi azza wajal. Akan tetapi Al-Qur'an ini alhamdulillah mahfudzun bihifdzillahi azza wajal, terpelihara dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang bisa merubah Al-Qur'an, tidak ada yang bisa menyimpangkan, menyelewengkan makna di dalam Al-Qur'an. Fattaghyirul ma'nawiyyu yuyassirullahu min ibadihi man yubayyinu butlanahu. Maka jika ada perubahan secara makna, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hamba-hambanya agar bisa menjelaskan. Fattaghyirul ma'nawiyyu yuyassirullahu min ibadihi man yubayyinu butlanahu. Maka perubahan secara makna jika itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan di antara para hambanya, akan ada mereka yang bisa menjelaskan kebatilannya. Jadi sehingga jika terjadi perubahan secara makna di dalam Al-Qur'an dari orang-orang yang menyimpang, yuyassirullahu min ibadihi man yubayyinu butlanahu. Jika memang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dari para hambanya menjelaskan kebatilan perubahan tersebut. Wa amma taghyirul lafdhiyyu falaysa li ahadin ay yughayyirahu taghayyuran lafdhiyan abadan. Adapun perubahan secara lafaz, secara kata, maka tidak ada satu orang pun yang bisa merubahnya selama-lamanya. Jadi di sini Syekh menggambarkan kepada kita, jika memang terjadi perubahan di dalam Al-Quran secara maknanya, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan para hamba yang mereka memiliki ilmu tentunya untuk bisa menjelaskan kebatilan perubahan ini jika memang terjadi perubahan secara makna. Wa amma taghyirul lafzi falaisa li ahadin an yughayyirahu. Adapun jika yang terjadi perubahan lafaz, maka itu tidak mungkin. Falaisa li ahadin an yughayyirahu. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kata di dalam Al-Qur'an. Lakin qad tujadu muhawalatun fit taghyiril ma'nawi. Tapi yang sering kita dapati yaitu apa? Perubahan dari sisi makna. Lakinnallaha yuqayyidu lahu man yubayyina tahrifahu. Namun jika ada kita dapati suatu perubahan secara makna, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan orang yang bisa menjelaskan penyimpangan tersebut. Wa yubayyinu aurahu wa aibahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para hamba yang bisa menjelaskan kekurangan dan aib dari orang yang menyimpangkan makna Al-Quran. Wa hadha ma'rufun min kutubit tarikh wa kalamil ulama. Dan kejadian-kejadian ini sering terjadi dan sudah tercantum pada buku-buku sejarah dan juga ucapannya para ulama. Fa ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, itulah sifat dari Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini memang berbeda kondisinya dari kitab-kitab yang lain yang sebelum Al-Qur'an. Jika kitab-kitab yang lain sudah banyak perubahan, penambahan, pengurangan, bahkan disembunyikan sebagian hukumnya, berbeda halnya dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin penjagaannya. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memelihara Al-Quran ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu. Taib. Kemudian waqad wasafallahu ta'ala bi awsafin katsiratin tadullu ala 'azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi wa annahu hakimun 'ala ma qablahu minal kutubi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan sifat terhadap Al-Quran. Tadullu ala azamatihi. Yang mana ini menunjukkan tentang keagungan Al-Quran itu sendiri. Keberkahan, pengaruhnya Al-Quran. Ketika seorang membaca Al-Quran, maka ia hatinya pun menjadi tenang dan tentram. Hatinya terasa lapang. Wa syumulihi. Serta menunjukkan atas cakupan Al-Quran ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub. Dan Al-Quran ini adalah hakim yang memutuskan hukum dari kitab-kitab yang sebelumnya. Baik, sekiranya sampai di sini dulu kita mempelajari tentang bab yang pertama dari kitab Usul Fit Tafsir. Kita ulang secara ringkas bahwasanya kita melewati Al-Quran, ta'rifnya, definisi Al-Quran secara bahasa dan juga dari sisi syariat. Kemudian kita juga sudah mendulang faedah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaga Al-Quran Al-Karim ini. طيب فبهذا ما تيسر لنا ذكره نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.